Rasul itu. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan bahat qulubum bil kufri wa takdhibi tashabahat muamalatuhum li anbiya'ihim wa rasulihim bil istihza'i wa sukhriyati wa adamil imani wa lihada qala la yu'minu nabih wa qad khalat sunnatul awwalin ay adatu wa fihim bihlaqi man lam yu'min bi ayatillah. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul yang mengajak mereka kepada kebenaran dan petunjuk, kecuali pasti mereka akan mengolok-ngolok rasul itu. Demikianlah kami masukkan kedustaan di hati orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang sifat mereka ialah kedoliman dan kedustaan. Kami hukum mereka dikarenakan hati mereka diliputi oleh kekufuran dan kedustaan. Perilaku mereka sama dengan perilaku mereka kepada nabi-nabi umat sebelumnya, kepada rasul-rasul mereka. Diolok-olok, diejek, dan tidak beriman. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak mengimani rasul itu, padahal telah berlaku sunnatullah untuk umat-umat terdahulu. Yaitu kebiasaan Allah terhadap mereka dengan menghancurkan siapa saja yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Walau fatahna alaihim baba minas samai fadullu fihi ya rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmu mashurun. Ay, walau ja'adhum kullu ayatin azimatin lam yu'minu wa kabaru. Walau fatahna alaihim baba minas samai fasaru ya'rjuna fihi wa yusahidunahu ayanan bi'anfusihim laqalu min dulmihim wa inadihim munkirina liyadil ayah innama sukkirat absaruna ayya asabaha sukkarun wa ghashawatun hatta aina ma lam na'u bal nahnu qawmun mashurun. Ay laysa hadha bihaqiqatin bal hadha sihrun wa qawmun wasalat bihimul halu ila hadha al-inkari fa innahum la matma'a fihim wa la arja'a. Thumma dhakar al-ayati ad-dalati ala majad bi rasul minal haq faqala. Sekalipun kami bukakan untuk mereka pintu langit, lalu mereka berusaha untuk bisa menaikinya, mereka pasti akan mengatakan, mata-mata kami atau penglihatan kami telah ditutup. Bahkan kami adalah kaum yang disihir. Artinya, sekalipun datang kepada mereka setiap tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, mereka tidaklah beriman dan bahkan sombong. Sekalipun kami bukakan untuk mereka pintu dari langit dan mereka bisa menaikinya, bisa menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka pasti akan berkata dengan sebab kedzaliman mereka, penentangan mereka dan mengingkari ayat ini, sesungguhnya mata penglihatan kami telah ditutup. Ya ini ditimpal mabuk dan ditutup. Sehingga kami melihat apa yang kami tidak melihatnya. Bahkan kami adalah kaum yang disihir. Ini semua tidak kenyataan. Ini semuanya hanyalah sihir. Suatu kaum yang keadaannya sudah mencapai seperti ini pengingkarannya, maka sudah tidak ada yang perlu diharapkan dari mereka. Kemudian Allah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan apa yang dibawa oleh rasul-rasulnya berupa kebenaran. Allah berfirman, walaqad ja'alna fis sama'i buruja, dan sungguh kami telah menjadikan langit itu memiliki gugusan bintang. Wa zayyannaha lin-nabirin, dan kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang tadi untuk yang melihatnya. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim, dan kami jaga langit itu dari setiap setan yang terkutuk. Illa man istaqas sam'a fa'atbahu shihabun mubin, kecuali yang mencuri dengar berita langit, maka akan dikejar oleh meteor-meteor panas yang nyata. Wal arda madadnaha, dan bumi kami bentangkan. Wal qaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan gunung-gunung sebagai pasaknya. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan di bumi itu segala sesuatu yang bisa ditimbang. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan untuk kalian di bumi itu tempat mencari penghidupan. Wa balastum lahu birazikin, dan juga kehidupan untuk yang kalian tidak bisa memberi rezeki mereka. Yaqulu ta'ala mubinan kamala iktidarihi wa ahmati bi khalqih, walaqad ja'alna fis sama'i burujan ay nujuman kal abraji wal a'lamil idam yahtadi biha atau yuhtada biha fi dhulumatil bahri wal bahri wa zayyannaha lin nadirin fa inna lawla nujum lamma kana lis sama'i hadzal mandharu al bahiyyu wal hay'atul ajibatu wa hadza mimma yad'ul nadirin ila ta'amul fiha والنظري في معانيها والاستدلال بها على باريها. الله سبحانه وتعالى berfirman menjelaskan betapa sempurna kekuasaan Allah, rahmatnya terhadap makhluknya. Sungguh kami telah menjadikan langit itu memiliki gugusan bintang. Ya, ini bintang-bintang yang membentuk seperti benteng-benteng dan gunung-gunung yang besar, yang digunakan sebagai petunjuk di kegelapan daratan dan lautan. Dan kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang itu untuk yang melihatnya. Sungguh, kalau tidak ada bintang-bintang, niscaya langit tidak memiliki pemandangan yang menakjubkan seperti ini. Ini semuanya mendorong orang-orang yang melihatnya untuk merenungkan langit itu. Melihat makna yang tersimpan di langit itu. Dan menjadikan sebagai dalil atas kekuasaan penciptanya. Wa hafidnaha min kulli syaitan rajim idza staqa as-sam'a atba'u as-syuhubu ath-thawaqibu fa baqiyat as-sama'u dhahirha mujammalan bin nujumi an-nirat an-nayyirat bin nujumi an-nayyirati wa batinuha mahrusan mamnu'an min al-afat. Dan kami jadikan, kami jaga langit itu dari setiap setan yang terkutuk. Ketika ada setan yang berusaha mencuri dengar berita langit, maka akan dikejar oleh meteor panas yang menembus mereka. sehingga langit itu tetap dohirnya indah dengan taburan bintang-bintang yang bercahaya. Dan dalamnya langit dijaga dari segala macam kerusakan. Illa man istaqa sam'a ay fi ba'dil awqat qad yastariku ba'du syayatin as-sam'a bi khafiyatin wa ihtilas fadba'u shihabun mubin ay bayyin muniran yaqtulhu wa yahbuluhu. Kecuali yang berhasil mencari dengar berita langit, yakni sebagian waktu terkadang sebagian setan itu berhasil mencuri dengar berita langit dengan sembunyi-sembunyi dan mencuri, maka dikejar oleh meteor panas yang jelas, yakni jelas dan terang, yang membunuhnya atau membinasakannya. Ya belum. Farbama atarau syihab qabla ayusila asyaitanu ila waliyihi fayangkoti'u khabar samai alil ardi warbama alqaha ila waliyihi qabla ayudrikahu syihabu fayadumuha wa yagdibu maha mi'ata kadibatin wa istadil bitilkal kalima alati sumiat minas samai. Terkadang meteor panas itu berhasil mengenai setan itu sebelum setan itu berhasil menyampaikan berita ke temannya. Maka berita langit terputus dari bumi. Tapi tak kadang setan berhasil menyampaikan berita itu ke temannya sebelum berhasil terkena meteor panas. Kemudian berita itu dicampuri dengan 100 kedustaan. Dan setan menjadikan satu kalimat tadi itu sebagai bahan fitnah yang telah didengar dari langit. Wala abamadatullaha ay wassa'laha si'atan itamakkanul adamiyuna wal hayawanatu kulluha alal imtidadi biarja'iha watanawuli min arzaqiha wassukuni fi nawahiha. Dan kami bentangkan bumi, yakni kami jadikan bumi itu luas, seluas-luasnya, sehingga manusia dan semua hewan bisa menetap di bumi di segala penjuru, bisa mencari rezeki, bisa tinggal di segala sisi-sisi bumi itu. Walqaina fiha awasiyah ay jibalan ibama tahfadul a'dha bi'idillah antamida watusbituha antazula. Dan kami tancapkan di bumi itu gunung-gunung, yakni gunung-gunung yang besar yang menjaga bumi dengan izin Allah agar tidak miring, ya, dan menjaga bumi itu agar tidak goncang. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun ay nafi' mutaqawwam yattar ila al-ibad wal bilad ma baina lakhilin wa 'anabin wa asnafil asyari wa anwa'in nabati. Dan kami tumpukan di bumi itu setiap sesuatu yang bisa ditimbang, yang bermanfaat, yang bisa diukur, yang dibutuhkan oleh hamba dan negara-negara yang ada. Ada yang berupa kurma, ada yang berupa anggur, dan berbagai jenis pepohonan, dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha min al-harthi wa min al-masyiyati wa min anwa'il makasibi wal hi'afi wa man lastum lahu bi'azikin ay an'amna alaikum bi abidin wa ima'in wa an'amin linaf'ikum wa masalihikum wa laysa alaikum rizquha bal khawwalakumullahu iyaha wa taqaffala bi'arzaqiha. Dan kami jadikan untuk kalian di bumi itu tempat mencari penghasilan atau penghidupan. dengan bercocok tanam atau dengan mengembala binatang ternak dan berbagai macam pekerjaan wal khiraf dan profesi. Dan juga mereka-mereka yang kalian tidak menanggung rezekinya. Artinya kami beri kalian kenikmatan dengan budak laki-laki, budak perempuan, binatang ternak untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kalian. Kalian tidak menanggung rezekinya, tapi Allah lah yang mengurus itu semua dan menanggung rezeki-rezeki mereka. Wallahu ta'ala. Khalafatina a'zakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-10 sampai 20 dalam surah Al-Hijr dan juga penjelasan tafsirnya dari tafsir As-Sa'di rahimahullah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Qawlu ta'ala walaqad arsalna min qablika yakni rusulan fahudifal maf'ulu lidalalati al-irsali alaihi yakni rusulan fahudifa al-maf'ulu di dalalati al-irsali alaihi mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala walaqad arsalna min qablika, sungguh kami telah mengutus sebelummu yakni rasul-rasul. Maf'ul bihnya dibuang karena sudah terkandung maknanya dalam lafaz arsalna, sehingga dibuang. Ini faedah nahwiyah ya. Ini arsalna kami utus, berarti kan ada yang diutus, ada maf'ul bihnya. Kok gak disebutkan? Jawabannya mahdhuf, dibuang. Kenapa kok boleh dibuang? Didalalatil irsal alaih, karena sudah diwakili oleh makna arsalna. Ya, na'am. Al-faidatu tsaniyah. Qauluhu ta'ala fi syi'il awwalin. Fi syi'il awwalin. Asy-syi'u. Asy-syi'u. Jam'u syi'atin. Asy-syi'u jam'u syi'atin. Wahia al-ummatu wal-firqatu wat-ta'ifatu. qalahu Ibnu Abbasin wa Qatadah wal Hasan. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wal Hasan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala fi syai'il awwalin, pada umat-umat terdahulu, ya. Syiah itu bentuk jamak dari syiah. Artinya ialah umat, kelompok atau golongan. Ini pendapat Ibnu Abbas, Qatadah dan Al-Hasan. Al-Faidatu Asalisa Qauluhu Ta'ala wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Hadil ayatu tasriyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadil ayatu tasriyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wal makna inna kulla nabiyyin qablaka kana mubtalan biqaumihi. Di mubtalan alifnya ditulis seperti ya, ya, karena lebih dari 3 huruf, ya. Kana mubtalan fi qaumihi kama ubtulita. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka mengolok-oloknya. Ayat ini merupakan hiburan, ya, untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ialah sungguh setiap nabi sebelummu itu diuji dengan tindakan jelek kaumnya sebagaimana engkau diuji. Jadi enggak usah sedih, ya. Sudah memang apa ini? Resiko untuk para nabi dan rasul yang sebelum-sebelumnya sudah apa ini diperlakukan seperti itu, diolok-olok, diejek, sudah kayak gitu gak mau beriman, ya. Nah, masya Allah, difitnah, diteror. Nah, ini juga untuk para da'i Allah yang istiqomah mendakwakan Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah, pasti ada sekelompok orang yang akan apa ini mengolok-oloknya, mengeceknya, meremehkannya, menterornya, memfitnahnya. Itu mesti ada. Sedikit ataupun banyak. Tangan-tangan ataupun sembunyi-sembunyi. Itu pasti. Tapi, barakafikum. Baik, al-faidatu arabiyah. Sorry. Qauluhu ta'ala kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Fil mushari ilaihi thalathatu aqwalin. Al-awwal annahu asyirku. Annahu asyirku. Qalahu Ibnu Abbasin wal Hasan wa Ibnu Zaid. Qalahu Ibnu Abbasin wal Hasan wa Ibnu Zaidin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nasluqu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan itu di hati orang-orang yang suka berbuat dosa. Memasukkan itu. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan itu? Al-Mushar ilai. Ada tiga pendapat. Yang pertama, yang dimaksud ialah kesyirikan. Ini pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Ibnu Zaid. Jadi artinya, demikianlah kami memasukkan kesyirikan di hati orang-orang yang berbuat dosa. Kedua, annahu al-istihza'u qalahu qatadatu. Pendapat yang kedua ialah al-istihza, itu kebiasaan ngecek, ngolok-ngolok. Ini pendapat Qatadah. Jadi maknanya demikianlah kami masukkan kebiasaan ngejek, ngolok-ngolok di hati orang yang berbuat dosa. Atsalits at-takdzibu. At-takdzibu. Qalahu Ibnu Juraijin wal Farra'u. Qalahu Ibnu Juraijin wal Farra'u. Pendapat yang ketiga ialah at-takdzib, mendustakan. At-takdzib. Pendapat Ibnu Juraij dan al Farra'u. Di mana ayat demikianlah kami memasukkan sikap mendustakan itu di hati orang yang berbuat dosa. Nah, tiga-tiganya saling melengkapi. Ya, kesyirikan yo masuk, olok-olok ya iya, mendustakan yo iya. Nah, bergabung jadi satu. fi kulubil mujrimin, di hati para pendosa. Nah, kita lanjutkan setelah adzan isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala la yu'minuna bihi. Fil musyari ilaihi thalafatu aqwalin. Fil musyari ilaihi thalafatu aqwalin. Al-awwal annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam athani al-Qur'an athalith al-adab mengenai firman Allah Subhanahu wa taala la yu'minuna bih, mereka tidak mengimaninya. Mengimaninya. Tidak mengimani apa? Ya, yang dimaksud dengan tidak mengimaninya, tidak mengimani apa? Al-musyariyah itu ada tiga pendapat. Yang pertama annahu rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tidak mengimani rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran, yang tidak mengimani Al-Quran. Yang ketiga, Al-Adab, yang tidak mengimani adanya adab. Ini tiga-tiganya saling melengkapi. Barakallahu fikum. Al-Faidatu As-Sadisah Qauluhu Ta'ala Waqad halat sunnatul awwalin. Fihi qawlani. Al-awwal fi ihlakil mukadzibina الثاني في تكذيب الأنبياء mengenai firman Allah Subhanahu wa taala waqad halat sunnatul awwalin, dan sungguh telah berlalu sunnatullah untuk umat-umat terdahulu. Apa sunnatullah yang telah berlalu itu? Ada dua pendapat. Yang pertama, fi ihlakil mukadzibin, yakni membinasakan umat yang mendustakan rasulnya. Artinya, untuk orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat ancaman seperti itu. Jangan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah tahu sendiri sunnatullah yang telah berlaku untuk umat-umat sebelumnya, yakni yang mendustakan dibinasakan. Pendapat yang kedua, fi takdzibil anbiya, yakni para nabi didustakan. Maksudnya memang sudah berlalu atau berlaku sunatullah untuk umat-umat terdahulu. Mereka sudah biasa mendustakan apa ini? Para nabi. Sehingga jangan sedih, jangan kaget, wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-faidatu as-sabi'ah. Al-inkaru ba'da zuhuril haqqi al-ikaru ba'da zuhur al-haqqi wa al-ayatil azimati wal-ayatil azimati min dalalim mubin. Wa qaumun wasalat bihimul halu ila hadzal inkari wa qaumun wasalat bihimul halu ila hadzal inkari fa innahum la matma'a fihim wa la aja. Itu mengingkari setelah nampaknya kebenaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung, termasuk kesesatan yang nyata. Dan kaum yang keadaan mereka sampai mengingkari semacam ini, maka tidak bisa diharapkan kebaikan dari mereka. Tidak usah diharapkan lagi. Nah, kebenaran sudah nampak, tanda-tanda kebesaran Allah sudah nampak, kok masih mengingkari? Berarti mereka benar-benar sangat sesat dan tidak bisa diharapkan kebaikannya. Di sini diungkapkan dalam ayat, sekalipun kami bukakan untuk mereka pintu langit, kemudian mereka bisa naik dan melihat sendiri pintu itu, mereka gak mau beriman. Bahkan cari alasan. Mata kami ditutup, disihir. Ya. Ini tidak nyata. Ini sihir. Ya. Ini bohong-bohongan. Nah. Barakafikum. Yang termasuk bentuk kedoliman, penentangan, dan pengingkaran yang cukup besar. Sehingga untuk mereka-mereka ini, lamat ma'afihim wa larja' sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya lagi. Nah, al-fa'idah itu, as-saminah. Fiha bayanun. Anna as-samaa'a lahu abwaabun. Dalam ayat ini juga menunjukkan penjelasan bahwa langit itu memiliki pintu. Nah, cuma kita gak tahu ya sebelah mana pintunya ya. Nah, ada pintu. Ada pintunya. Jangan dibayangkan. Ya, nah, enggak bisa dibayangkan. Ini urusan langit beda dengan urusan dunia. Beda dengan urusan bumi, ya. Nah, jelas kita yakin ada pintunya. Enggak usah tanya bahannya jati atau aluminium untuk apa. Pokoknya diyakini ada pintunya. Nah, walau fatahna alaihim baba minas sama fadallu fihi arjun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Nah, al-faidah itu at-tasya. Qalu ta'ala wa laqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyannaha lin-nadirin. Fil buruji salah satu akwal. Al-awwal annaha manazilu asy-syamsi wal qamar. Annaha manazil syamsi wal qamar. Qalahu Ibnu Abbas wa Abu Ubaidah. Qalahu Ibnu Abbas wa Abu Ubaidah. Pendapat yang pertama terkait dengan burujan dalam ayat tadi, ya, terkait dengan Allah Ta'ala walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyannaha lin-nadhirin. Al-buruj ada tiga pendapat. Yang pertama adalah manazilu syamsi wal qamar, tempat beredarnya matahari dan bulan, orbit. Tempat beredarnya matahari dan bulan. Ini pendapat Ibn Abbas dan Abu Ubaidah. Asani annaha qusurun fis sama'i. annaha qusurun, pakai sad, fis samai. Fiha al-harasu, fiha al-harasu. Qalahu Ibn Abbas fi riwayatin wa atiyah. Buruj yang ada di langit itu adalah istana-istana yang ada di langit, yang ada penjaganya. Al-Haras, pakai sin, penjaga, ya, ada penjaga-penjaganya. Di langit itu ada istana-istananya. Nah, dan ada yang menjaga. Atsalis annaha al-kawakibu. Sumiyat burujan lizuhuriha. Sumiyat, ya, sumiyat burujan lizuhuriha. Qalahu Mujahid wa Qatada wa Muqatil. Wahtarahu Ibnu Katsir. Buruj itu ialah al-kawakib, kukusan bintang. Disebut buruj karena bintang-bintang itu terang, nampak dan besar. Duhur di sini itu terang, nampak dan besar. Wahia Isnata Asha, ayat Isnata Asha. Itu jumlahnya ada 12. Ini kukusan bintang ini, ya. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, ini mengenal nama-nama bintang, ya. Wa asma'uha, wa asma'uha al-hamalu. Awas, jangan salah. Al-hamalu, al-hamalu, ha mim lam, al-hamalu. Nama-namanya yang pertama ialah al-hamal, al-hamalu, bintang Aries. Kalau saya salah ngomong, ya maklum, ya, istilahnya istilah Yunani. Al-hamal itu bintang Aries. Wasawr, wasawr, pakai fa, wasawr, fa wawra. Wasawr bintang Taurus, bintang Taurus, Taurus. Ya, bintang Taurus, wasawr. Wal jauza'u, wal jauza'u, pakai hamzah, wal jauza'u. Bintang Gemini. Bintang Gemini. Wasa'atanu. Wasa'atanu. Pakai tok. Pakai sin tanpa titik. Wasa'atanu. Wasa'atanu. Ada yang pakai alif as-saraton. Tapi boleh. As-saraton. Enggak pakai alif. Bintang cancar. Dah. Tulisin aja ya. Nah. Saya kan sudah minta udzur. Kalau salah baca. Ya mohon maaf. Wal-asadu. Wal asadu, sindal. Wal asadu, pakai hamzah ya. Al asadu, bintang Leo. Bintang apa? Leo. Wasumbulatu, pakai sin. Asumbulah, nun ba. Asumbulah, wasumbulatu. Bintang Virgo. Bintang apa? Virgo. Wal mizanu. Wal mizanu. Pakai za. Wal mizanu. Bintang Libra. Bintang apa? Libra. Pakai ba. Pakai B. Bintang Libra. Ya. Wal akrabu. Pakai ain. Wal akrabu. Wal aqrabu. Pakai ain. Bintang Scorpio. Bintang Scorpio. Wal qausu, pakai sin. Al qaus, qaf, wawu, sin. Bintang Sagittarius. Bintang Sagittarius. Al qaus. Wal jadiyu, jim dal ya. Wal jadiyu, al jadiyu. B bintang Capricornus. Capri pakai C, Capri ya. Capricornus. Ya Capricornus pokoknya itu ya. Nanti bacanya nanti ya. Capricornus. Wadalmu, dalamau, wadalmu. Bintang Aquarius, adalmu. Bintang apa ini? Aquarius. Yang ke-12 walhutu, ha wauta walhutu, alhutu, ha wauta, bintang Pisces. Bintang apa? Pisces ya, alhut. Nah, ini untuk kalian nanti ada di mufradat kalian yang terbaru. Nah, ya. Baik, data masukkan ke situ. Di tafsir ada, ya. Nah, materinya pemandangan alam semesta. Nah, ya. Ada nama-nama bintang itu, ya. Nah, ada yang belum sempat tertulis, itu Al-Jadyu, Dimfardat, ya. Nanti tambahkan, ya. Nah, suruh tambahkan. Baik. Yang lainnya masuk. Nah, ini nama bintang-bintang yang termasuk apa ini? Al-Buruj, ya, kukusan bintang. 12 bintang tadi itu. Ini disebut Buruj karena ukurannya besar-besar. Terus terang-terang. Dan kalau muncul nampak indah, ya. Nah. Ada juga sebetulnya nama bintang-bintang yang lain. Ada Az-Zahra. Namanya bintang Venus atau bintang kejora. Ada juga nama bintang Bima Sakti. Ummun Nujum. Namanya Ummun Nujum itu bintang Bima Sakti. Ada juga bintang Al-Mustari. Enggak masuk kukusan tadi. Al-Mustari itu bintang Jupiter. Ya. Nah. Ada juga bintang Utoride. Utoride bintang Mercury. Nah. Barakatuh. Macam-macam bintang. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyannaha lin-nadirin. Taib al-fa'idah itu atasiyah. Nah, al-asyirah. Taib al-asyirah. Al-fa'idah itu al-asyirah. Fiha bayanun ala kamali iqtidarillahi wa rahmatihi bi khalqihi. dalam ayat ini juga terdapat keterangan yang menjelaskan betapa sempurna kekuasaan Allah dan rahmatnya untuk makhluk-makhluknya. Ya. Langit itu dihiasi seperti itu, masya Allah, ya, sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-faidatu al-hadiyata asra. Al-hadiyata asrata. Faidah yang ke-11. Qawlu ta'ala wa hafidhnaha min kulli shaytanir rajim. Illa man istaqa as-sam'a fa'atbahu shihabun mubin. Fiha bayanun على أن الشياطين فيها بيان على أن الشياطين من الكاذبين لا يجوز تصديقهم dalam ayat tadi. Walaqad wahafidnaha min kulli syaitan rajim illa man istaqa sam'a fatba'u syahabun mubin. Ini menunjukkan ada keterangan bahwa setan-setan itu termasuk pendusta, sehingga tidak boleh dibenarkan beritanya. Sebagaimana yang kita baca dalam tafsir tadi, dan itu menukil sebagian riwayat bahwa setan-setan itu mencuri dengar berita langit. Ada yang belum sampai menyampaikan berita itu ke teman-temannya, ketebak duluan, ya. Nah, kena panah-panah api atau meter-meter api yang membunuh mereka, sehingga hasil pencuriannya tadi gak sampai ke bumi. Ada yang sempat lolos, ya, membawa satu berita ke bumi, tapi dibumbui dengan 100 kedustaan, sehingga menjadi apa ini? Tidak valid lagi, menjadi meragukan beritanya dan ditolak. Artinya tidak ada yang boleh percaya dengan beritanya setan. Nah, Arabik tanah pasti dustanya, ataupun kalau kadang benar itu banyak dustanya, ya. Nah, sehingga ditolak saja. termasuk teman-temannya setan, ya para peramal, dukun, dan yang semisalnya, itu gak boleh kita benarkan berita mereka. Al-Faidatu Al-Thaniyata Asrata. Qawlu ta'ala وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Dan kami tumbuhkan di bumi itu segala sesuatu yang bisa ditimbang. Fihi qawlani, masalah sesuatu yang bisa ditimbang ini ada dua pendapat. Al-awwal, annal mawzuna al-ma'lumu, ay ma'lumul qadri, na'am, rawahu al-Awfi an Ibn Abbas. Wabihi qala Sa'id ibnu Jubair wa Dhahhak. Pendapat yang pertama, al-mauzun atau mauzun dalam ayat itu maknanya ialah al-ma'lum, yakni ma'lumul qadri, diketahui takarannya, diketahui ukurannya atau jumlahnya. Jadi kami tumbuhkan dari bumi itu segala sesuatu yang bisa diketahui kadarnya. Ya. Ini pendapat diriwayatkan oleh Al-Awfi dari Ibnu Abbas dan merupakan pendapat Sa'id Ibnu Jubair dan Abu Haq. Atsani annahu asy-syai'u alladhi yuzanu. Annahu asy-syai'u alladhi yuzanu kadz-dzahabi wal fiddati wa nahwihima. Wa bihi qala al-Hasan wa Ikrimah wa ibn Zaid wa ibn As-Sa'ib. Wa bihi qala al-Hasan wa Ikrimah wa ibn Zaid wa ibn As-Sa'ib. Pendapat yang kedua, mauzun dalam ayat itu artinya ialah sesuatu yang bisa ditimbang seperti emas, perak atau yang semisalnya. Ini pendapat al-Hasan, Ikrimah, Ibnu Zaid dan Ibnu Sa'ib. Nah, dua pendapat tadi bisa diterima dua-duanya. Para kofik. Al-Faidatu Al-Thalithata Asrah. Faidah yang ke-13. Qawlu ta'ala wa man lastum lahu bi'aziqin. Wa man lastum lahu bi'aziqin. fihi arbatu aqwal, tentang siapa yang rezekinya tidak kalian tanggung itu. Ada empat pendapat. Al-awwal annahu ad-dawabu wal-an'am. Annahu ad-dawabu wal-an'am. Qalahu Mujahid fi riwayatin. Pendapat yang pertama, mereka yang rezekinya enggak kita tanggung itu ialah ad-dawab wal an'am, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak. Ini pendapat Mujahid dalam satu riwayat. Athani al-wuhushu, pakai shin pertitik, al-wuhushu. Qalahu Mujahid fi riwayatin ukhra. Ini pendapat Imam Mujahid dalam riwayat yang lain. Taib. Yang kedua ini adalah al-wuhush, binatang-binatang liar. Seperti binatang buas, asiba, dan yang semisalnya, ya. Atsalis al-abidu wal-ima'u. Al-abidu pakai ain, wal-ima'u pakai hamzah. Qalahu al-Farra. Pendapat yang ketiga ialah budak laki-laki, al-abid wal-ima', dan budak perempuan. Qalahu al-Farra. Ini pendapat al-Farra. Arabi al-abidu wal-an'am wal-dawab. Qalahu az-Zajjaj. Wahtarahu at-Tabari fi tafsirihi. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam at-Tabari dalam tafsirnya, yaitu budak, binatang ternak, binatang melata, dan yang lain. Berarti mencakup semuanya, ya. Yang penting bukan manusia atau anak keturunannya, ya. Taib. Ini yang dimaksud wa ballastum lahu bi rasikin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada kita, memberi taufik dan memberi istiqomahan di atas Islam dan sunnah, dan diselamatkan dari segala macam bentuk fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Naudzubillah min syarril fitan ma dhahara minha wa ma batan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.